Itu aku bertamu, menunggu di kursi kayu ibumu. Kembang lili tak tahu malu, berada di genggam tangan kananku. Merayu bukan gayaku, romansa ku berbeda. Isi dan langit yang dibawa aroma hamparan hijau. Kembang lili tak tahu di genggam tangan kananku. Merayu bukan gayaku, romansa ku berbeda. Isi dan langit yang dibawa.